Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sampai di dalam majelis ini. Mengingat waktu, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada kesempatan malam hari ini. Bagi antum yang mungkin mengajukan pertanyaan karena keterbatasan waktu, barangkali, kok pertanyaan saya tidak dijawab? Ya, bisa ditanyakan nanti kepada ustadz-ustadz yang ada di sini. Ya, apa yang bisa saya jawab? Insya Allah saya jawab. Kalaupun tidak, ya nanti, insya Allah ustadz-ustadz di sini bisa menjelaskannya. Pertanyaan, bagaimana cara menasehati seorang istri agar mau menggunakan hijab yang syar'i? Karena sudah beberapa bulan ini dinasehati, namun belum ada perubahan. Pertama, kita harus mengetahui melalui mungkin dialog ataupun berbicara kepada istri, kenapa sebabnya bila dinasehati untuk menggunakan hijab yang syar'i senantiasa menolak. Kalau memang setelah beberapa bulan ini kita sudah menasehati, mungkin kita usaha lain. Mungkin ada orang yang lebih ia hormati, ia segani untuk bisa menasehati. Hal yang demikian perlu dicoba. Kemudian usaha kita tidak sebatas kepada menasehati dalam bentuk lisan saja. Istri kita diajak ziarah ke tempat ummahat yang sekiranya ummahat ini bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan arahan, nasihat, barangkali melalui cara ini, melalui ummahat, hidayah atau taufik ia peroleh. Jadi usahakan terus sambil tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di waktu-waktu yang diijabahi doa tersebut, di sepertiga malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istri kita, anak-anak kita. Kita mendoakan ulatul umur kita, pemerintah kita. Kita doakan dakwah as-salafiyah, terkhusus yang ada di Indonesia ini. Ya. Dan doa-doa lainnya sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Maka upayakan terus nasihati dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan taufik hidayah kepada istri antum. Umur berapa tahun diwajibkan bagi seorang perempuan menggunakan hijab yang syar'i? Ya, ketika ia balig sampai kepada usia yang memang sudah menjadi mukallaf, ya, maka ia diwajibkan untuk menunaikan kewajiban yang lain, tidak hanya hijab. Ya, seperti ditandai, kalau wanita ditandai datangnya haid, ya, maka itu sudah menjadi tanda kalau dia sudah wajib untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana dengan sikap orang tua yang selalu membela anaknya di hadapan teman-temannya, walaupun orang tua tersebut mengetahui bahwa anaknya melakukan kesalahan? Jazakallahu khairan wa antum fajazakumullahu khairan. Maka sikap orang tua yang demikian tentu salah, harus diperbaiki. Tidak boleh kita melakukan pembelaan kepada anak kita walaupun anak kita melakukan kesalahan. Tidak boleh dibela. Ya, tunjukkan bahwasannya, ya, bahwasannya kita menyukai keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena bersikap adil itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Ya. Maka, ya, ketika kita melakukan pembelaan kepada anak kita padahal anak kita salah, berarti kita sendiri sudah mendidik anak kita untuk tidak menaati apa yang diperintahkan oleh syariat. Kita sudah terjatuh kepada kesalahan, yang kesalahan tersebut justru dilakukan dan dirasakan di hadapan anak kita. Dampaknya apa? Pengaruhnya kepada anak-anak. Anak-anak akan merasa dirinya mendapat pembelaan walaupun salah. Nah, kalau anak sudah menganggap kesalahan yang ia lakukan dan ia mengharap pasti nanti akan dibela oleh orang tuanya, si anak bisa saja akan terus melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan ini tentu tidak baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang memperlanggeng atau menjadikan anak terus-menerus untuk suka melakukan kesalahan. Ya. Jadi hendaknya diperhatikan. Kalau terkait masalah anak-anak, anak-anak salah, katakan salah. Perintahkan kepada anak, kamu salah, kamu sekarang minta maaf kepada temanmu. Ya, ini adalah pendidikan kita sebagai orang tua kepada anak-anak, ya, untuk bersikap gentle, bersikap kesatria, melatih anak-anak untuk bersikap memiliki rasa tanggung jawab. Apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, ia berani mempertanggungjawabkan di hadapan teman-temannya. Kalau ia salah, ia akui, ia jujur, kesatria, saya memang salah, saya minta maaf. Begitu seharusnya orang tua mendidik anak-anaknya. Ya. Sehingga anak terbiasa dengan sikap jujur. Ya. Sikap jujur. Salah, mengaku salah. Ya. Salah, mengaku salah, bertobat, rujuk, kan begitu? Ya. Orang yang rujuk, ya, kepada kebenaran, ya, itu lebih baik. Ya. Dididik anak kita untuk gentle. Ya. Jangan sudah rujuk terus dihapus rujuknya. Ya. Ya. Dididik anak kita untuk apa? untuk mengakui memang saya salah, jujur. Ya. Nah, pendidikan yang seperti ini kalau sudah dibiasakan semenjak kecil, anak nanti akan tahu, ya, bahwasanya kejujuran itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Sikap yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, bahkan diri kita dan semua kaum muslimin, harus ditanamkan sifat jujur ini. Ya. Jadi kalau anak kita dibela, wah, nanti akan berlarut-larut, akan menambah kesalahan-kesalahan berikutnya. Maka penting bagi kita untuk menyadarkan anak itu, kalau anak memang salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Ya, tunjukkan kesalahannya di mana. Ya. Syukur kalau misalnya anak itu mengaku sendiri, saya memang salah, saya minta maaf, bagus. Ya. Sulit orang sekarang ini, zaman sekarang ini, orang langsung kemudian menyadari kesalahan, kemudian meminta maaf. Ya. Karena apa? Syaitan, ya, membisikkan ke hatinya, kalau minta maaf nanti gengsi, ya, harga dirinya nanti jatuh kalau minta maaf. Ini berbahaya. Ini namanya akan menjadikan orang tersebut kibir, sombong. Ya. Kalau salah ya sudah, akui saja salah. Ya. Karena apa? Karena mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang jelek. Akui itu salah, rujuk, bertobat, beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka dengan istighfar, taubat, rujuk dari kesalahan, ya, ini adalah perbuatan yang mulia. Ya. Nah, jadi tanamkan kepada anak untuk berani mengakui kesalahan. Ya. Kalau memang dia salah. Ya. Jadi tidak boleh orang tua kemudian membela terus. Ya. Justru kalau dibela terus, anak akan merasa dirinya memiliki backing, pendukung. Wah, nanti paling orang tua saya turun tangan. Ya, ada kejadian, anaknya, ya, di lembaga pendidikan berkelahi. Ya, terus anaknya cerita ke orang tuanya, tadi saya berkelahi dengan fulan gini-gini. Orang tuanya besoknya datang, mencegat orang tuanya, anak yang berkelahi itu. Anak kamu berkelahi dengan anak saya dipukuli gini. Mana pertanggungjawaban kamu? Lah, ini malah berkelahi orang tuanya. Padahal anaknya sudah akur-akuran. Ya, sudah bermain lagi seperti biasanya. Orang tuanya yang malahan bermusuhan. Ini sebabnya apa? Karena merasa orang tuanya ingin membela anaknya. Ya, di sana juga jelas akan membela juga anaknya. Nah, yang demikian akhirnya menjadi tidak baik. Ya. Maka tempatkanlah sebagaimana mestinya anak yang memang salah, katakan salah. Ya, seperti misalnya anak kita berkelahi. Ya, anak pertama, anak kedua berkelahi rebutan. Biasa kan anak-anak suka berebut sesuatu sampai bertengkar misal. Kita sebagai orang tua jangan melihat anak kedua yang paling disayangi dibela terus, tidak bisa. Dudukkan masalahnya. Siapa yang salah, siapa yang benar, posisikan dulu. Kita harus menunjukkan sikap adil kita. Oh, yang pertama yang benar, nasihati. Yang nomor dua, kamu tidak boleh seperti itu. Ini kan barang milik kakakmu. Kalau kamu mau menggunakan, izin dulu kepada kakakmu. Kamu salah. Minta maaf sama kakakmu. Nah, nanti kakaknya dinasihati lagi. Kalau adiknya mau pinjam barang, ya, barang kamu, ya beri. Kamu harus sayang kepada adikmu. Ya. Kan kamu nanti bisa main kalau adikmu sudah lama main dengan mainanmu, kamu bisa nanti main kembali. Terus demikian. Ya, jangan sampai kemudian membela tetapi pada posisi di mana anak itu melakukan kesalahan. Tidak boleh dibela ya, terkait dengan anak tersebut salah. Katakan salah di hadapan anak dan anak diminta untuk meminta maaf, dan setelah itu tunjukkan di mana kesalahannya sehingga anak kemudian tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Dalam pendidikan anak secara Islam dihindari sikap keras yang ada tegas. Dalam hadis, Ustaz, ada pemukulan anak. Bagaimana mendudukkan perkara tersebut? Benar. Ya, bahwasannya pada usia 10 tahun anak boleh dipukul. Ya, hadisnya sahih. Ya, tetapi para ulama memberikan syarat pemukulan tersebut. Ya, dengan apa? Dorban ghairu mubarrih. Yaitu pukulan yang tidak menimbulkan trauma fisik, luka lembab, ya, kebiru-biruan misalnya. Tidak menimbulkan itu. Ya. Nah, kira-kira cara memukul kita seperti apa? Ya. Dan yang lebih baik lagi, ketika kita memukul, jangan dalam keadaan kita emosi. Oh, sudah ngos-ngosan, langsung pukul. Waduh. Nanti kita tidak tepat sasaran pukulannya. Malah nanti memukul sesuatu yang vital pada tubuh anak. Seperti wajah. Itu kan dilarang kita memukul wajah. Ya, memukul anggota-anggota tubuh yang di situ sensitif sekali. Berbahaya. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Ketika kita memukul pun dengan yang tepat sasaran. Dalam posisi kita tidak sedang emosi. Ya. Nah, pukul yang pukulan tersebut tidak sampai menimbulkan luka. Sampai tidak menimbulkan luka. Baik luka luar, pendarahan, baik luka dalam. Seperti misalnya lembab, ataupun lebam, ya, kebiru-biruan atau yang lainnya. Nah, tidak boleh. Dan memukul pun di tempat-tempat yang tidak membahayakan anak tersebut. Ya. Nah, sebenarnya pukulan itu pun dari sikap tegas kita. Kalau sikap kasar kita kan asal pukul saja di mana saja, ketemunya kepala kena kepala. Itu yang tidak boleh. Ya. Tapi sikap tegas kita memang memberikan iqab. Ya, memberikan hukuman itu adalah karena anak ini salah. Dan itu pun tentunya setelah proses nasihat. Pukulan itu langkah yang terakhir kali. Ya. Memukul itu usia 10 tahun. Ya. Berarti sejak 7 tahun harusnya sudah dibiasakan sholat. Oh, 7 tahun tidak dibiasakan sholat, orang tuanya membiarkan saja. Begitu sekarang tanggal segini kamu sudah 10 tahun, tak pukul kamu kalau enggak sholat. Nah, ini berarti perintah Nabi SAW yang 7 tahun kamu ajak untuk sholat itu, kamu perintahkan untuk sholat mana? Ya. Tidak dilaksanakan. Andai saja, ini kita hitung-hitungan secara matematis. Umur 7 tahun anak kita. Begitu 7 tahun anak kita, waktu duhur kita katakan, nak, ayo sholat. Sholat yuk, sholat. Ya. Kita kan diperintah untuk menyuruh anak sholat. Ayo sholat nak, sholat. Nanti asar, ayo nak sholat. Nanti maghrib, ayo nak sholat. Sholat yuk, sholat. Mungkin bahasanya beda-beda. Maghrib, sholat yuk sholat. Nanti subuh, nak bangun, sholat yuk sholat, bangun, bangun, bangun. Bisa saja nadanya berbeda-beda. Ya. Sehari sudah berapa kali kita memerintahkan anak sholat? Minimal 5 kali. Kalau kita tidak mengulang. Iya, kalau kita ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, sampai berkali-kali. Ya, sehari bisa 25 kali. Sudah kita ambil yang minimal, hanya sekali saja kita meminta anak kita, nak sholat yuk. Sudah. Berarti sehari minimal 5 kali. Iya. Sehari 5 kali. Lah kalau 1 minggu sudah berapa? 35 kali. Kalau 1 bulan, berapa kali? 150 kali. Ya. Kalau 1 tahun, berapa kali kita menyuruh anak kita sholat? 1 tahun berapa? 365 hari. Kali 5. Berapa? 1.500 lebih ya. Taruhlah 1.500 lebih kita meminta anak kita dalam setahun. Ya. Antum tahu iklan di radio, di televisi. Pernah ada iklan 1 kali? Pernah? Ya, gak pernah lihat televisi, gak pernah lihat dengar radio kan? Iklan rata-rata diulang-ulang terus kan? Diulang-ulang terus iklan. Kenapa? Supaya orang yang mendengar iklan itu sampai nempel, sampai hafal. Begitu kan? Karena apa? Karena diulang-ulang. Nah, demikian juga anak kita. Nah, sholat yo, nah, sholat. Terus sampai dia dewasa, kalimat itu terus terpatri di dalam benaknya. Anak, ayo sholat, ayo sholat. Nah, kalau sudah dibiasakan seperti itu, ya, 1 tahun sampai 1.500 kali misalnya. Dari umur 7 tahun ke 10 tahun, 3 tahun, 4.500 kali kita menyuruh. Nah, itu kalau 1 kali waktu sholat, 1 kali kita mengajak. Ya, berarti 4.000. Mungkin kita baru hitungan 2.000, 3.000, anak itu sudah, wah ini waktu adzan. Ini mesti abah nanti akan nyuruh sholat. Ya sudah, siap-siap dulu. Mesti begitu. Coba dipraktekkan. Ya. Begitu waktu sholat, dia sudah dengar azan, langsung bersiap. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui, kalau tiba waktu sholat, abahnya pasti akan meminta dia untuk sholat. Ya. Jadi, kesadaran itu sudah mulai tumbuh dengan seringnya kita sebagai orang tua memerintahkan anak itu sholat. Sehingga kesadaran itu tumbuh pada diri anak. Oh, ini sudah waktu azan. Walaupun mungkin sedang main, dia melepaskan permainannya untuk kemudian bersiap-siap menuju ke masjid. Ya. Karena apa? Karena setiap waktu sholat, orang tuanya senantiasa ya, mengulang-ulang, mengajaknya untuk sholat. Nah, ini ya, bentuk ya, pendidikan anak. Ya. Yang pendidikan ini terus menerus ya, diulang-ulang. Ya, dengan demikian tertanam pada, ya, membekas pada jiwa anak. Ya, subhanallah. Ya. Ini pendidikan yang kalau kita lakukan secara rutin terus dengan penuh kesabaran dari kita sebagai orang tua. Ya, waktu subuh anaknya dibangunkan, "Nak, bangun. Ayo bangun." Itu nanti anak terbiasa. Baru mendengar kita gitu saja anak, "Abah sudah mau bangunkan." Coba biiznillah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala anak kita akan terbiasa dengan kebaikan. Ya. Nah, ini yang penting kita harus tanamkan kepada diri anak kita. Ya. Itu usia 7 tahun. Nah setelah usia 7 tahun dibegitukan terus, pada usia 10 tahun, ya, memang ya, anaknya sulit. Nah ini lain permasalahan. Ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ya, tetapi insya Allah anak-anak salafiyin, ya, umur 10 tahun dia sudah terbiasa pergi ke masjid sendiri, mendengar azan langsung bersiap-siap pergi ke masjid. Karena apa? Karena sejak usia 7 tahun sudah dibiasakan, sudah terbiasa untuk kita bimbing, untuk kita ajak, untuk kita perintah menunaikan sholat. Nah, pada usia 10 tahun, insya Allah tidak perlu menggunakan pukulan. Tidak perlu menggunakan pukulan, insya Allah. Coba dipraktekkan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, usia 7 tahun, perintahkan anak-anakmu sholat. Lakukan oleh kita. Ya. Lakukan oleh kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa solusi bagi anak santri yang sudah mulai futur dalam belajar di pondok? Ini peristiwa dimanapun juga ada. Futur, jenuh, bosan. Ya. Nah, maka pertama yang harus kita lakukan, konsolidasi pengurus di pondok. Artinya konsolidasi di sini, barangkali kegiatan di pondok selama ini terkesan monoton pada anak. Ya. Rutinitasnya terus menerus. Ya. Apalagi pada anak-anak usia belasan tahun. Ya. Usia 13, 14, 15. Ya. Maka ya, sistem belajarnya coba. Ya. Anak mulai jenuh, coba sekarang pakai metode belajar mandiri. Apa itu? Anak-anak, silakan ke maktabah. Ya. Ayo masuk maktabah. Apa? Sekarang kalian belajar sendiri. Ini ada rijal hadis fulan, fulan, fulan, fulan. Silakan kalian pilih nama-nama rijal hadis ini. Nih, cari di kitab ini. Entah di kitab takrib, entah di kitab tahdzibul kamal, entah di kitab mana, syiar a'lamun nubala atau yang mana, silakan kalian cari sendiri nama-nama rijalul hadis ini. Silakan, bebas. Mau jungkir balik di perpustakaan, mau sambil duduk, mau sambil entah, silakan. Saya pergi. Enak kan jadi ustaz? Ya. Gitu. Ya, tugas mandiri. Saya yakin santri-santri yang dalam usia remaja merasa tertantang untuk mencari sesuatu yang harus dia dapatkan. Ya. Karena metode belajarnya menantang, harus cari sampai dapat. Ya. Apalagi kalau sudah misalnya dalam bentuk mentakhrij hadis. Begitu, ya, mencari siapa ini rijal hadis ini, ya, sikoh atau apa halnya, kedudukannya, ya, keadaannya, ya, apalagi sampai ke sana, ya. Nah, tentunya metode yang demikian metode santri belajar sendiri, ya, artinya belajar sendiri dia mencari sesuatu yang kita tugaskan. Lah bagaimana santri-santri yang belum mendapatkan ilmu shalah hadis? Ya, misalnya, ya beri tugas belajar bahasa Indonesia. Nah, kalian pelajaran bahasa Indonesia, cari kalimat-kalimat ini. Apa itu? Satu, provokator. Dua, abrasi. Tiga, simulasi. Empat, pokoknya yang si gitu semua. Nih, cari 10 kata, buka kamus besar bahasa Indonesia. Ayo ke perpustakaan, ke maktabah. Beri tugas, cari kata-kata itu. Biasanya santri kan kata-kata begitu kan asing, ya. Apalagi kalau sudah di hadapan anak perguruan tinggi, wah. Ya. Istilah-istilahnya istilah-istilah kampus. Nah, beri istilah-istilah itu, cari di kamus. Apa arti masing-masing kata tersebut? Itu merupakan proses pembelajaran. Ya. Tentunya nanti santri dibekali dulu cara membuka kamus bagaimana. Kalau membuka asal saja bisa. Tapi maksudnya abjadnya, secara abjadiannya bagaimana. Nah, dipelajari. Seperti itu. Ya. Intinya tugas-tugas yang mandiri. Coba sekarang cari ya, kisah Bilal bin Rabah. Kalian tulis, kalian beri kesimpulan, buat di kertas selembar, nanti kumpulkan kepada ustaz. Silakan kalian sekarang ke maktabah. Ya. Nah, ini tugas mandiri. Tugas-tugas yang seperti itu bagi seorang santri itu tantangan. Tantangan. Ya. Ya. Nah, jadi kita buat tugas beragam. Artinya cara belajarnya, metode-metodenya dirubah. Insya Allah yang demikian tidak akan menjenuhkan santri. Tapi kalau belajarnya mungkin hanya tatap muka, yang aktif cuman kita, ya, bisa saja pada saat-saat tertentu itu bisa membosankan. Ya. Maka di ma'had, ya, harus kita siapkan maktabah. Ya. Siapkan kamus. Entah kamus apa, Al-Munawir atau apa. Jangan satu. Siapkan 10 kamus Al-Munawir. Karena ketika anak-anak sudah tumbuh keinginan belajar bahasa Arabnya, ketika anak-anak itu sudah semangat belajar bahasa Arab, dia memerlukan sekali kamus. Dia harus sering-sering membuka kamus. Nah, kita sebagai pengurus ma'had menyiapkan sarananya. Dari mana dananya? Ya dari SPP. Dipotong untuk anggaran sebulan sekali beli kamus satu. Satu tahun sudah 12 kamus kita beli. Ya. Itu saja mungkin 12 kamus untuk perbandingan. Ya. Misalnya 50 anak itu mungkin masih kurang. Ya. Satu kamus berbanding 4 anak misalnya. Ya. Itu sudah 48. 48 anak. Kalau 12 kamus 48 anak. Ya. Nah, itu di antaranya. Pengadaan kitab-kitab itu kita anggarkan, ya, pengurus. Nanti beli kitab apa lagi? Takrib, ya, yang di situ kumpulan, ya, apa? Rijal, hadis, ya. Jangan satu atau dua, beli yang agak banyak, ya, supaya ketika praktek anak-anak sudah bisa mendapatkan kitab satu berempat, misalnya seempat orang satu kitab. Atau syukur kalau orang tua bisa mendanai anak-anaknya dibelikan sendiri. Begitu dan begitu seterusnya. Mana buku-buku kitab-kitab yang memang diperlukan oleh santri secara kebanyakan, maka itu yang kita siapkan, sediakan lebih banyak dari kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Nah, sehingga ya, cara belajar yang seperti ini setidak-tidaknya bisa meminimalisir kejenuhan anak, ya. Dan adanya maktabah, adanya perpustakaan itu bisa membantu kalau-kalau ada ustadz yang berhalangan hadir, tidak bisa mengajar. Ya. Ketika ustadznya tidak bisa hadir, berhalangan mengajar, anak-anak diminta belajar di maktabah. Ya, buatkan tugasnya, tugas merangkum kisah perang Uhud. Ya, silakan anak-anak ke maktabah. Jadi tetap anak-anak itu belajar walaupun ustadznya tidak bisa hadir. Ini diantara upaya untuk menghilangkan kebosanan di kalangan santri. Selain itu, seperti yang tadi sore atau tadi siang saya sampaikan, ya, beri pelajaran-pelajaran, proses pembelajaran dengan audio visual. Dengan audio visual. Ya, misalnya tentang bahan pengawet terbuat dari apa, ya. Seperti lagi misalnya tentang mie instan itu seperti apa, apa bahayanya, dampaknya, bisa, ya. Dan lain-lainnya, ya. Tentang habatus sauda, apakah habatus sauda itu, ya. Buat ya audio visualnya, ya, sehingga anak-anak kemudian bisa belajar dengan cara yang lain. Kemudian cara yang lain dari pengurus mengadakan kegiatan-kegiatan, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apa? Ya, akhir semester, ya, liburan, menjelang liburan akhir semester, adakan outbound. Ya, outbound. Pernah outbound? Hah? Outbound. Ya. Mau camping, mau outbound, ya. Apa kegiatan outbound? Flying fox. Meluncur dari pohon ke dataran di bawah. Ya. Atau rappling dari tebing sini turun ke bawah pakai tali. Pernah? Apa perlu Ustaz bawa pelatihnya dari Solo? Hah? Bawa pelatihnya dari Solo, adakan kegiatan di sini. Mau? Wah, itu menantang. Anak remaja seneng. Wah, bahkan turunnya wing ya. Itu luar biasa. Tapi tetap safety, tetap terkendali. Kalau ada pelatihnya, Masya Allah, siap. Ya, itu. Latihan menembak. Loh, menembak? Iya. Walaupun pakai bedil angin. Iya. Mungkin di sini ada yang pernah jadi menwa, kan tahu teknis-teknis bagaimana cara menggunakan senjata. Ya, buat sasaran tembaknya, ayo lomba menembak. Bagus, ada memanah. Syukur ada kuda yang bisa disewakan. Enggak ada kuda, cari motor trail. Ya, jangan motor ustadnya nanti rusak. Ya. Itu. Intinya anak-anak diberi kegiatan-kegiatan yang menantang, ya. Sesekali, jangan sampai terus-terusan. Kalau terus-terusan terganggu belajarnya. Ya, sesekali berikan acara-acara yang menyenangkan bagi santri. Nah, hal-hal yang seperti ini terutama santri-santri yang remaja akan sangat senang. Ya. Semangat, tumbuh semangat untuk melakukan aktivitas. Ya. Olahraganya jangan hanya futsal terus, sepak bola terus. Ganti yang lain. Ya, kalau ada kolam renang yang sekiranya bagus, aman, bisa renang. Ya, atau yang lainnya. Nah, ini untuk variasi. Ya. Melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan, ya, jiwa tumbuh kembang anak. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kita seperti itu, ya, ini setidaknya bisa meminimalisir kejenuhan anak. Selain tentunya di pondok ada bela diri, ya, ya, ada bela diri nggak? Belum ada. Ada sini bela diri. Ya. Kalau di Solo itu ada boken, ilmu pedang. Wah, senang sekali sudah. Kalau sudah main ilmu pedang, wah, luar biasa. Masya Allah. Nah, hal-hal seperti itu setidaknya bisa mengurangi kejenuhan-kejenuhan anak. Ya. Nah, sini gak ada bela diri. Minta kepada ikhwah, siapa yang sudah bisa bela diri? Ta'awunnya, minta ta'awunnya. Ya. Untuk mengajari para santri, ya, bela diri. Nah, ini diantara upaya-upaya agar para santri tidak jenuh atau tidak bosan. Ya. Azan dulu atau dilanjutkan atau sudah cukup sampai sini? Hah? Dilanjutkan? Oh, azan dulu, silakan. Kalau azan dulu, terus setelah itu ditutup begitu. Hah? Oh, lanjut. Tafadhol, silakan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa solusinya apabila di ponpes ada anak santri yang akhlak dan perangainya jelek yang bisa menulari santri yang lain? Ya. Tentunya ketika kita menangani santri yang demikian, langkah-langkah kita sebelumnya, apakah sudah mengikut sertakan orang tuanya? Artinya orang tuanya mengetahui kalau keadaan anaknya memiliki perangai yang tidak bagus. Kemudian, apakah sudah melalui nasihat, bimbingan? Kemudian, santri tersebut diketahui apa sebabnya ia memiliki perangai yang seperti itu. Maka, apabila memang santri sudah terlalu, pihak ma'had, pihak ponpes bisa melakukan bentuk atau langkah mengembalikan santri itu ke orang tuanya. Percobaan karena melakukan pelanggaran perangai yang tidak baik, SP1 surat peringatan pertama, SP2 peringatan yang kedua, SP3 dikeluarkan. Selama diberi surat peringatan, silakan kamu pulang dulu ke rumah, dididik dulu oleh orang tuanya selama 1 bulan, silakan dirumahkan. Nanti kalau menurut orang tuanya ya sudah membaik akhlaknya, sudah nampak tanda-tanda ingin siap untuk belajar, kembali lagi ke ma'had. Sebab kalau nanti di ma'had bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah, tindakan ini dilakukan supaya jangan sampai nanti orang tuanya salah paham. Oh, anak saya dulu masuk ke pondok perangainya baik, kok sekarang setelah masuk pondok malah jadi begini. Nah, tidak sampai demikian. Karena apa? Sejak awal orang tuanya sudah kita ajak bicara untuk menangani anaknya. Ketika kita memberikan sanksi, dipulangkan terlebih dahulu ke rumahnya, selama 1 bulan misalnya, maka ketika anaknya kembali ke pondok, mudah-mudahan sudah dalam keadaan baik. Dididik langsung, diawasi langsung oleh orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita sebagai pengajar, kita sebagai pengasuh di ponpes juga jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak didik kita yang berada di ma'had kita. Kita doakan mereka sehingga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia, akidah yang sahiha, manhaj yang lurus, yang alim, yang memiliki ketakwaan. Kita doakan para santri kita menjadi anak-anak yang baik. Jangan lupa doa untuk mereka dari kita sebagai pengasuh, pengajar di ma'had. Bagaimana cara kita menerangkan kepada anak laki-laki apabila ia menanyakan apa itu junub? Nah, disinilah peran orang tua. Ketika mengetahui anak-anaknya akan menginjak usia remaja, maka orang tua, kita sebagai orang tua menyiapkan diri. Kalau tiba-tiba ditanya oleh anak kita, apa itu junub? Kita harus siapkan penjelasan secara ilmiah. Kenapa laki-laki misalnya ihtilam, kan ada penjelasan secara medis. Kita baca. Kita sebagai orang tua baca itu. Kenapa pada saat-saat usia-usia tertentu anak-anak misalnya ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah bukan karena mimpi kehujanan, Bukan. Ya. Tapi apa sebabnya? Nah, di sini ya, mulai masaknya ya, kemasakan ya, apa namanya? Perangkat-perangkat seksual mereka dan seterusnya. Kita harus mengetahui sedikit atau banyak, sehingga ketika anak kita bertanya, kita sudah bisa menjelaskannya. Ya. Terus kita pelajari pula hukum-hukum yang terkait dengan ya, datangnya masa balig bagi anak kita. Apa saja yang harus disampaikan kepada anak-anak. Ya, hukum-hukumnya. Ya. Bila perlu, diberitahu juga. Ya. Bagaimana baunya? Ya, kalau ihtilam itu bagaimana baunya? Ya. Ya. Nah, ini perlu penjelasan. Ya, seorang bapak menjelaskan kepada anak laki-lakinya. Kalau kamu nanti begini dan begini-begini, ada tanda-tanda begini, begini-begini, maka yang harus kamu lakukan adalah ini. Sehingga anak-anak siap mentalnya ketika tiba waktu balik. Ya, tidak kemudian cemas. Aduh, gimana ini? Ya, ditutup sarung. Ya tetap bau. Ketahuan. Ya, takut ketahuan temannya. Ya. Nah, kalau anak-anak mengerti hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang memang terjadi. Sesuatu yang normal. Ya. Sehingga anak-anak teman-temannya enggak usah lagi kemudian memperolok-olok. Enggak usah. Normal. Nah, di sini perlu penjelasan-penjelasan. Mungkin kurikulum pondok disesuaikan untuk anak-anak usia 11-12 tahun sudah ada pelajaran fikih ringkas ya, tentang bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika anak itu memasuki masa balig. Dan seterusnya. Ini penting. Ya, jadi jelaskan dengan ilmiah kepada anak kita. Apa itu junub? Jelaskan secara ilmiah. Ya, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang harus dilakukan. Ya, berdasarkan ilmu kesehatan dari segi medis. Ya, ini adalah perkembangan yang normal. Ya, tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dicemaskan. Ambil langkah-langkah ya, yang langkah-langkah itu sesuai dengan tuntunan syariat. Maka ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya. Malah bagus kalau anak mau bertanya tentang apa itu junub. Bagaimana tanda-tandanya orang yang mimpi basah itu? Kalau anak-anak bertanya seperti itu, kesempatan bagi kita untuk menjelaskannya, jangan ditutup-tutupi. Wah, saru kamu, porno kamu. Nah, jangan. Ya. Saru di sini ada enggak, saru? Hah? Bakal orang Solo bilang saru porno ya. Ya. Apa istilahnya? Ya, jangan, itu sesuatu yang tabu. Ya, kita jangan seperti itu. Kesempatan kalau memang anak itu minta bertanya, kesempatan kita untuk menjelaskan. Karena ini terkait masalah ilmu. Ini masalah ilmiah. Ya, bukan masalah wah ini menyangkut hal-hal yang sifatnya tabu dan lain sebagainya. Jelaskan. Ini menyangkut ilmiah kalau anak itu memang sudah saatnya mendapatkan penjelasan yang demikian. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara kita untuk membagi waktu dalam belajar, murojaah, taklim dan lain-lain dengan membagi waktu untuk istri dan anak? Hal itu terkadang timbul kecemburuan pada istri dan anak tentang waktu saya lebih banyak dihabiskan dengan belajar, mengajar dan kesibukan yang lainnya. Kesibukan yang lainnya apa ya? Menjawab WhatsApp? Sekarang kan ada kesibukan lain. Ya, orang tua sampai di rumahnya ya, seharusnya dia waktunya untuk istri dan anak sibuk dengan menjawab apa? WhatsApp. Iya. Adanya perangkat teknologi yang seukuran saku itu telah menyita waktu yang semestinya diberikan kepada istri dan anak-anak. Dulu sebelum ada seperangkat seukuran saku ini, istri dan anaknya begitu banyak diperhatikan. Tapi setelah ada perangkat yang satu ini, ya, istri dan anak terkurangi perhatiannya. Pulang kerja, datang ke rumah, anaknya menyambut, kemudian diusir, nanti, abah mau jawab dulu ini WhatsApp-nya. Ya. Istrinya bercerita tentang keadaan tetangga di sebelah, sudah sini, ya. Saya sedang sibuk menjawab WhatsApp. Loh, ini terkait dengan masalah kita. Ada tetangga minta tolong kepada kita. Sudah, nanti. Ya, artinya apa? Waktu sudah tersita dengan makhluk yang satu ini. Iya, istrinya sudah dimadu. Ya, sudah dimadu dalam tanda kutip. Nah, ini terkadang kemudian menimbulkan kecemburuan. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka kita yang harus tahu diri. Ya, kita harus tahu diri. Ada waktunya untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak. Ada waktunya untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan perangkat teknologi yang satu ini. Dibagi waktunya. Ya, jangan nanti istri sibuk juga dengan perangkat ini, ya, suaminya juga sibuk dengan perangkat yang satu itu, tinggalnya satu atap, satu rumah, satu kamar, tapi masing-masing sibuk dengan dunianya. Dekat jasadnya tapi jauh di hati. Ya. Nah, ini berbahaya. Ya, kondisi-kondisi yang demikian, kalau tidak kita kendalikan, alat perangkat tersebut tidak kita kendalikan, nanti kita yang dikendalikan oleh perangkat tersebut. Ini hati-hati. Ya, oleh karena itu, hendaknya kita harus bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Apalagi kalau sampai mengajar di depan santrinya, masih sibuk WhatsApp-an. Ini tidak bagus, tidak baik. Waktu mengajar. Ya. Jangan perlihatkan perangkat-perangkat itu di depan santrinya. Nanti kalau santrinya ingin, terus mencari-cari, terus setelah itu ketagihan, siapa yang salah? Ya. Kita yang telah memberi contoh. Ya. Maka hati-hati dengan perangkat yang satu ini. Adapun kalau kesibukan kita terkait dengan mengajar, murojaah, taklim, mengisi kajian, maka hendaknya seorang istri harus bisa memahami keadaan suaminya yang memang memiliki tugas-tugas seperti itu. Ya. Untuk mengisi taklim ke satu daerah, tidak bisa suaminya yang menentukan. Atau istrinya kesepakatan, tidak bisa. Kebutuhan di satu daerah berbeda. Kadang-kadang hanya bisanya hari libur, karena ikhwan-ikhwan di sana bisa taklimnya pas malam, besoknya libur misalnya. Jadi kita yang harus mengalah, ustadz yang harus mengalah. Nah, dalam kondisi seperti itu, sebagai seorang istri hendaknya bisa memahami keadaan tugas yang diemban oleh suaminya. Justru seorang istri yang demikian hendaknya berbahagia. Berbahagia punya suami yang menjadi mujahid di dalam dakwah, pejuang dalam dakwah. Berbahagia. Bahkan harus didorong, ya, untuk terus menunaikan tugas tersebut. Jangan malah dihalangi. Ya. Jangan jubahnya ditarik-tarik terus. Ya. Dorong suaminya untuk berjuang, berdakwah, ya, li'ila bi kalimatillah, ingatkan untuk senantiasa ikhlas di dalam berdakwah lillahi ta'ala. Yang seperti ini harusnya menjadi seorang istri. Ya. Tidak apa-apa waktunya dihabiskan oleh seorang suami yang memang untuk berdakwah. Nah, ya. Ini yang semestinya ada pada seorang istri yang memang tugas suaminya adalah mengajar, memuroja'ah, mentasmi', ya, kemudian ta'lim, mengisi ta'lim dan seterusnya. Ataupun ta'lim, ya, atau suaminya ada jadwal ta'lim, dorong. Ya. Jangan dihalang-halangi. Karena suami adalah pimpinan di dalam rumah tangga. Kalau kurang ilmunya, ya, ini sangat berbahagia, sangat berbahaya. Ya. Maka penting bagi kita untuk terus memberikan pemahaman-pemahaman kepada sang istri agar merelakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu. Masih banyak yang belum terjawab. Entah ini nanti tugasnya Ustaz Muhammad atau Ustaz Abdurrahim, dipersilahkan nanti. Ya, lain kali insyaallah taala. Mungkin ini dulu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.